Baik, sekarang kita masuk kitab At-Tadhim dari Syekh Mustafa Al-Bughah. Kemarin telah kita bahas tata cara wudu sampai sunnah-sunnah wudu. Masih ada yang belum diselesai dibaca ya? Nomor mualah terakhir ya. Baik, baca nomor 9 lagi. Semua dalil yang terdapat dalam kitab-kitab sunan tentang sunah-sunah wudu secara lahiriah menunjukkan wajib. Akan tetapi ketidakwajibannya terdapat dalam ayat wudu yang menunjukkan bagian-bagian yang diwajibkan serta dalil-dalil lainnya. Kami tidak menyebutkan di sini karena khawatir akan memperpanjang pembahasan. Baik, sekarang lihat nomor 10. Ya, keutamaan membaca doa setelah wudu. Setelah wudu disunahkan untuk membaca doa berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah semata dan tiada sekutu baginya. Saya bersaksi juga bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang suci. Ya Allah, Maha Suci Engkau, segala puji hanyalah milikmu. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Saya memohon ampunan kepadamu dan bertaubat kepadamu. Kumpulan doa ini dinukil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 234, Tirmizi nomor 55 dan Nasai di bagian amalan-amalan siang dan malam. Nah, baik. Itu tadi terakhir pembahasan tentang sunah wudu. Syekh Mustafa Al-Bughah tambahkan dianjurkan lagi membaca doa setelah wudu. Berarti kemarin sunah wudu ada berapa kemarin? 10 ya. Nah, tambahkan lagi yang ke-11 membaca doa setelah wudu. Di sini gabungan dari dua hadis. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu riwayat yang kedua. Jadi digabungkan ini bacaannya. Biasanya yang kita baca sampai wa ij'alni minal mutatahhirin. Bisa baca sampai tadi. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang baru, hukum istinja. Bisa lihat yang punya buku kecil, lihat pada matan tentang hukum istinja. Jadi, beliau bahas rukun wudu. Setelah itu sunah wudu yang 10. Baru kemudian bahas hukum istinja. Monggo dibaca. Hukum istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Wal afdalu ayus iktisara alal ahadihima fal ma'u afdalu. Istinja membersihkan kotoran wajib dilakukan setelah buang air kecil maupun air besar. Cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Boleh beristinja hanya dengan air atau dengan 3 buah batu untuk mensucikan tempat keluarnya kotoran. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja dengan air itu lebih utama. Baik. Sekarang kita lihat istinja. Kalau di sini ada pengertian dari istinja, lihat dulu di penjelasan, dibaca di bawahnya lagi. Bukhari nomor 149 dan Muslim nomor 271 meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam toilet. Kemudian saya dan seorang budak yang bersamaku membawakan seember air dan tombak kecil. Kemudian beliau beristinja dengan air. Tombak kecil? Tombak kecil digunakan sebagai sutroh, pembatas dalam sholat agar bisa berkonsentrasi. Ya, terus? Istinja artinya adalah membersihkan diri dari bekas najis. Nah, berarti pengertian istinja dicatat. Istinja adalah membersihkan diri dari bekas najis. Istinja adalah membersihkan diri dari bekas najis. Jadi habis buang air kecil, Ya, ada kotoran situ dibersihkan, namanya istinja. Kemudian habis buang air besar ada kotoran lagi situ tersisa, maka kita bersihkan, itu namanya istinja. Terus Bukhari dan selainnya. Bukhari nomor 155 dan selainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi SAW membuang hajat, kemudian beliau memerintahkanku untuk membawakannya 3 buah batu. Abu Dawud nomor 40 selainnya meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tudzi'u anhu." Jika salah seorang di antara kalian membuang hajat, hendaknya dia membawa 3 buah batu untuk beristinja dengannya, karena itu sudah mencukupi. Yastatibu di bawah. Yastati'u artinya adalah beristinja. Dinamakan demikian karena orang beristinja membersihkan dirinya dengan menghilangkan najis di tempat keluarnya. Istinja cukup dengan semua benda kering dan bersih seperti kertas dan lainnya. Ya, Abu Daud nomor 44 dan Tirmizi nomor 3099 dan Ibnu Majah 357 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayat ini diturunkan tentang penduduk Quba, yaitu ayat fihi rijalun tuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah ayat surah ke-9 ayat 108. Rasulullah bersabda, mereka beristinja dengan air, kemudian diturunkanlah ayat ini tentang mereka. Baik, sekarang kita lihat istinja yang dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Syuja. Istinja tadi itu membersihkan bekas najis setelah buang hajat. Istinja kalau tadi Al-Qadi Abu Syuja itu katakan ada 3 cara. Satu itu dengan batu lalu air. Batu terlebih dahulu kemudian air. Batunya disebutkan berapa tadi di sini? 3 buah batu. Lalu air. Terus yang kedua, milih antara batu dan air. Tadi disebut air lebih afdol, air saja. Yang ketiga, batu saja. Tadi batu berapa? 3 ya. Tiga buah batu lalu air. Jika tidak mau dua-duanya, pilih salah satu, air saja atau batu saja. Lebih afdol adalah memilih air saja. Tadi yang disebutkan dalilnya penduduk Kuba. Penduduk Kuba itu biasanya beristinja dengan menggunakan air. Dipuji tadi dalam surat At-Taubah ayat 108. Nah sekarang yang kita pakai saat ini yang mana? Air saja. Sekarang kita bahas air saja. Ya sudah selesai. Sudah jalankan surat At-Taubah tadi ayat 108. Sekarang kita lihat yang batu. Ya. Batu ini bisa digantikan benda lain. Dulu pernah kita bahas di kitab Safinatun Najah. Namun syarat ringkasnya, benda lain bisa gantikan batu ini ada 3. Satu, bendanya suci. Dua, bisa menghilangkan najis. 3, bukan benda berharga. Atau terhormat. Nah, azan dulu. Lihat bendanya suci, bisa menghilangkan najis, bukan berharga atau terhormat. Tambah lagi 4, bukan bagian dari hewan. Kalau bendanya suci berarti najis enggak boleh. Ya. Kotoran najis tidak boleh. Bisa menghilangkan najis. Berarti seperti kaca licin enggak boleh. Bukan berharga atau terhormat, makanan enggak boleh. Uang enggak boleh. Bukan bagian dari hewan. Contoh apa? Hah? Enggak, yang logis lah yang kasih contoh. Apa? Kamu di dalam toilet lihat kucing di depan situ, kamu tarik gitu. Nah, lu baru masuk sini. Anak-anak zaman now itu nakal-nakal. Ini kalau di sini contohnya, wala bi juz'in min haywan muttasil bihi kazamihimar. Ya. Seperti ada keledai ya punya ekor. Kalau keledai kan enggak ada kan, kucing ada kan? Berarti itu. Bendanya suci ya. Berarti kalau contoh sekarang apa? Untuk gantikan batu tadi apa? Tisu. Tisu khusus kan? Malahan boleh. Suci ialah bisa hilangkan najis, bukan berharga atau terhormat karena dikhususkan untuk itu, bukan bagian dari hewan. Empat ini. Kalau empat ini terpenuhi, boleh ganti batu tadi. Ya masalah kalau kita itu buang hajat terus ya, karena saking canggihnya itu kadang pakai sensor gitu, di pergi dulu baru dia keluar airnya, iya kan? Nggak jadi nggak cebok itu kayak gitu acaranya orang barat, karena nggak perhatikan istinja sih. Orang Islam nggak kayak gitu, nggak main tutup-tutup aja, nggak kabur dulu baru air keluar, berarti kita pura-pura pergi dulu gitu kan baru dia keluar. Kerjain ini memang kerjaan itu alat canggih tapi nggak bisa istinja dengan baik. Islam perhatikan kebersihan tadi, kotoran nggak dibiarin ya, yang ada di tubuh kita kita bersihkan. Kalau kayak tadi kan enggak, dia bawa kencing tadi dalam celana gitu, dia bawa najis. Enggak harus pakai strategi kalau datang ke tempat-tempat kayak gitu atau di bandara atau di tempat-tempat umum. Nah, intinya tiga ini, jadi istinja, tiga buah batu dan air, ini paling afdol ya. Kalau dalam pembahasan tadi, ini paling afdol. Ini paling afdol. Batu lalu air. Lalu memilih di antara dua kan tadi? Antara air saja atau batu saja, air saja lebih afdol. Ya, ini lebih afdol. Nah, kalau dapati batu saja berarti pakai batu. Kalau enggak ada air berarti dia pakai batu. Nah, misalnya tidak ada batu lagi bisa digantikan benda lain. Suci syaratnya, bisa hilangkan najis, bukan benda berharga atau terhormat, ya, bukan bagian dari hewan. Contohnya tisu berarti bisa masuk. Nah, itu penjelasan dari para ulama Syafi'iyah tentang istinja. Jika ayah saya bekerja di bank konvensional, apakah rizki yang saya terima halal? Apakah saya harus bekerja setelah lulus SMA atau meneruskan kuliah dengan uang dari ayah saya? Dirinci jadi dua. Untuk anak yang orang tuanya berpenghasilan haram, kalau tidak ada jalan lain kecuali dia dapat nafkah dari orang tuanya, berarti orang tuanya yang berdosa. Anaknya cuma nuntut haknya. Jadi orang tua yang nanggung dosa di situ. Yang kedua, kalau anak mampu kerja, maka berarti dia harus segera berlepas diri dari nafkah yang diberikan pada orang tua. Nafkah yang diberikan dari orang tua. Ketika mandi junub setelah berwudu lalu merasakan kentut. Baik, perlu kita ulang dari awal tata cara mandi atau hanya mengulang wudu saja? Kan ini ketika mandi junub setelah berwudu lalu merasakan kentut. Setelah berwudunya berarti kan, berarti kalau di sini belum mandi berarti tinggal guyurkan air ke seluruh badan. Namun kalau setelah mandi, ya setelah mandi kemudian kentut, maka cukup berwudu saja. Karena tadi hadas besar sudah, namun karena kentut ini hadas kecilnya, maka dia cukup berwudu saja. Baik. Dalam hadis Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi SAW ketika sholat sewaktu sujud kedua tumitnya dirapatkan, saya pernah mendengar ada suatu pengajian mengatakan hadis tersebut dhaif. Mungkin pemahamannya bukan dhaif, tapi ada dua hadis yang di sini para ulama perselisihkan. Yang pertama, yang nyatakan bahwasanya ketika Nabi SAW sujud tadi, ketika sholat malam, kaki beliau rapat. Jadi Aisyah itu dapati dua kaki langsung. Jadi dia pegang langsung dua kaki gini. Karena cuma disebutkan pegang kaki, berarti yang dimaksudkan dua kaki, berarti kakinya rapat. Yang kedua, hadisnya menyebutkan Aisyah cuma pegang satu kaki saja, satu tumit saja. Berarti antara kaki yang satu dan yang lainnya terpisah, berarti alias terbuka. Ya, jadi ada dua riwayat macam gitu. Kalau memang di sini saling bertentangan, ya berarti bebas nantinya. Boleh lakukan dengan kaki atau tumit tadi terbuka, boleh dengan tumit itu rapat. Ya, kalau itu hadisnya sama-sama bertentangan seperti tadi. Jadi nanti masuk dalam golongan hadis muttarid. Jadi saya kurang setuju kalau katakan dhaifnya, namun dikompromi dengan cara yang satu ini boleh caranya, yang satu ini juga boleh caranya, karena hadisnya tidak saling menjelaskan di situ satu dan yang lainnya. Jadi boleh kaki rapat, boleh kaki terbuka. Bagaimana sikap kita jika melaksanakan sholat witir satu rakaat di tengah-tengah sholat, tidak menyelesaikan satu rakaat, namun terlupa lanjut rakaat berikutnya, ingat ketika rakaat kedua? Berarti nanti dia kembali ke rakaat pertama, terus sujud sahwi, karena sudah kelebihan, karena niatannya satu rakaat. Apakah malaikat penyelamat amal jumlah sebanyak umat manusia atau cuma satu saja? Kalau tadi mencatat masing-masing amal, ya berarti ya masing-masing manusia itu punya seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan malaikat yang 10 diajarkan di sekolah? Itu cuma bahan hafalan saja biar bisa jawab ujian aja. Kamu mau nambah yang lainnya, sekarang lebih lengkap lagi. Masalahnya kita pakai dalil ya kalau sekarang. Kemarin sudah ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dalil semua kan gimana sebutkan ini dalilnya dari sini, dalilnya dari sini. Tujuannya kita belajar ya syarh sunnah ini, malaikat yang ada yang kita sudah pernah dengar, bahkan kita sebutkan dalilnya gitu. Sehingga semakin yakin dengan malaikatnya. Kalau ada penamaan kurang tepat, kita cari. Oh, ini penamaan yang tepat seperti ini. Cuma ingin luruskan saya. Jadi, kalau mau jawab ujiannya sudah, jawab ujian aja kayak gitu. Ditanya malaikat pencatat amal apa? Sudahlah, jawab rokib dan hati tanya daripada ujianmu salah. Kamu bikin jawaban keberapa coba? Di situ A, B, C, D, G, E, gak ada coba. Mau jawab apa? Ah, Ustaz bilang kemarin bukan ini namanya. Mau jawab apa? Mau jawab aja. Untuk memenuhi ujian saja. Sudah selesai. Namun kalau sekarang kita ingin dalami, dalami berarti kita kuasai dalilnya. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, lebih dalam lagi. Apa saja yang boleh kita lakukan ketika ziarah kubur? Bolehkah membaca Quran? Yang tepat tidak. Ya. Dan ini kalau dijadikan rutinitas, dikhawatirkan menjadikan kubur sebagai masjid. Karena ada larangan menjadikan kubur sebagai masjid, diantara bentuknya adalah menjadikan ibadah di masjid dijadikan di kubur secara rutin. Kalau dijadikan seperti itu, dikhawatirkan masuk dalam larangan hadis semacam itu. Bagaimana atau apa saja prosesi pernikahan yang sesuai syar'i? Apa saja larangan-larangan yang ada dalam tradisi kita? Kalau tanya untuk kali ini, cari yang larangan. Asalnya semua prosesi boleh dilakukan selama tidak ada pelanggaran. Contoh, pengantin perempuan dipajang, ditonton juga oleh laki-laki. Berarti dua orang ini dipajang situ bareng. Baiknya tidak, dipisah antara laki dan perempuan. Contoh, di tengah-tengah kita lagi musik. Contoh lagi, kalau tadi kaitannya dengan belum lagi nanti tradisi-tradisi tambahan seperti ada injak telur, apalagi ya, ritual semacam itu ya. Nah, ini yang perlu dihindari karena nanti ada keyakinan-keyakinan syirik di situ. Saya mantan pegawai bank, masuk melalui jalur manajemen trainer. Sebelum menjadi pegawai, tetap saya diberikan pelatihan kurang lebih 2 tahun soft skill dan hard skill. Dalam kontrak tersebut ada ikatan dinas, ijazah ditahan, 5 tahun tidak boleh resign. Namun baru 1 tahun bekerja, saya resign dengan cara mangkir karena tidak bisa membayar denda 200 juta. Selama menjadi trainer tadi, apakah nantinya saya harus ganti rugi 200 juta tadi? Kalau ditagih ganti tadi, berarti ganti rugi tersebut dia ganti karena risiko dia ikut pelatihan tersebut mungkin. Namun kalau nunggu resign sampai prosesnya itu selesai lama, mendingan mangkir saya seperti tadi, berhenti langsung, dan dia berarti tidak dapatkan beberapa hal nantinya. Ya risikonya seperti itu. Kalau meninggalkan yang haram seperti itu dan yakin bahwasanya Allah akan ganti. Adapun tadi kewajiban 200 juta, kalau dituntut untuk bayar berarti bayar. Moga Allah mudahkan rezekinya. Bagaimana berjualan makanan saat bulan Ramadan di siang hari tetapi online, tidak di pinggir jalan, contoh snack dan lain-lain, masih boleh selama tidak diketahui itu dimakan oleh orang yang tidak puasa. Karena kalau dimakan oleh orang yang tidak puasa, selama itu bukan uzur ya. Kalau ada uzur boleh berarti. Kalau itu bukan uzur, maka dia dukung dalam maksiat. Sama seperti yang buka warung dari pagi sampai sore, dia sediakan untuk orang yang tidak puasa. Dan ini benar-benar dia itu punya kewajiban puasa, namun gak puasa. Berarti dukung dalam maksiat, warungnya gak dapat berkah. Ketika saya berada di Jakarta, lalu meminta tolong kepada saya di Jogja. Ketika kakak saya berada di Jakarta, lalu minta tolong kepada saya di Jogja untuk membelikan emas. Pada saat yang sama, saya ingin menjual emas. Bolehkah saya mewakili kakak saya sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual? Kamu beli cash berarti. Syarat beli cash. Terus kamu jual lagi. Jual juga dipersyaratkan tunai, ya dan biadin. Jadi ketika beli itu harus ya dan biadin, ada emas, ada uang. Kemudian kalau jual lagi sama, ya dan biadin, ada emas, ada uang tadi. Itu aturan. Ustadz, bagi wanita yang sedang haid lalu buang hajat, buang air kecil, apakah juga sama istinja? Iya, istinja juga sama. Bagaimana hukumnya memakai minyak zaitun untuk rambut kepala dan bagaimana hukumnya ketika berwudu untuk rambut tersebut? Selama tadi minyak zaitun tidak membentuk lapisan baru, membentuk lapisan baru boleh ketika itu dia pakai, dan nanti ketika berwudu berarti air masuk nanti dalam rambut. Namun kalau membentuk lapisan baru baiknya dihindari dulu sebelum berwudu. Apakah diperbolehkan belajar Al-Quran atau bahasa Arab kepada orang yang memiliki akidah menyimpang, termasuk baca kitab karangan dengan pengajaran dengan pengarang yang berakidah menyimpang? Kalau selama isinya, kalau buku ya, buku dipelajari ya, selama yang dipelajari di buku yang benar, ini bukan perkara akidah yang dibahas ya, tidak ada penyimpangan dalam buku tadi, boleh dia itu pelajari. Namun kalau guru yang mengajarkan yang punya pemahaman yang menyimpang, baiknya dihindari. Di kampung saya ada masjid, di mana masjid tersebut di sebelah timur kuburan. Taib, ya. Berarti masjidnya sholat berarti menghadap kubur. Hanya dibatasi dengan satu tembok saja. Apakah ini hukumnya dilarang? Kalau pintu masuk untuk kubur sendiri dengan pintu masuk masjid sendiri, berarti sudah terpisah antara kubur dan masjid. Wallahualam. Saat ini saya berniat untuk berhijrah dari lembaga ribawi tetapi terkendala restu orang tua dan denda penalti. Meskipun lelah mengajukan resign dua kali, mangkir aja. Mudah-mudahan Allah nanti ganti rezeki. Apakah orang kafir juga diberi pertanyaan di dalam kubur atau mungkin langsung disiksa? Kalau munafik tadi masih ditanya dan dia tidak bisa jawab. Allah, kalau untuk orang kafir bagaimana? Namun kalau orang beriman ditanya. Kalau untuk orang munafik juga ditanya, namun tidak bisa jawab. Apakah boleh berwudu menggunakan spray? Boleh dengan syarat air dikumpulkan tadi ketika basuh muka, ketika basuh tangan sampai siku. Kalau kepala cukup mengusap saja, kalau kaki berarti dikumpulkan juga air di tangan, baru kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Beasiswa LPDP saat ini mendapat dana dari dua sumber investasi, yaitu investasi konvensional dan investasi syariah dari sukuk dan lain-lain. Penerima bisa memilih sumber pendanaan LPDP tersebut. Apakah kita dibolehkan mendaftar beasiswa tadi dengan memilih dana dari investasi syariah? Walau-walam saya masih nilai nanti sukuknya dan lain butuh peninjauan lagi, amannya, waroknya tidak diambil dua-duanya. Bagaimana hukum gaji yang bekerja dengan perusahaan yang bekerja sama dengan bank? Bank menggunakan sistem IT perusahaan. Selama IT tidak ngurus riba langsung, ya, tidak mengurus masalah riba langsung, ya, cuma urusan lain selain riba, aman berarti dia. Namun kalau dia ngurus langsung riba, ya, berarti kena laknat juga. Maksud dalam hadis Nabi SAW, la'ana Rasulullah, ya, akila riba wa mukilau wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW itu melaknat pemakan riba, kemudian yang menyetor, kemudian yang jadi pencatat, dan ini bagian dari mencatat juga, dukung berarti, wa syahidai, dan yang jadi dua saksi ketika transaksi tadi. Intinya tetap bermasalah kalau dukung langsung, beda kalau dia tidak mendukung secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita kaji untuk kesempatan ya, malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi, ada kajian Kamis sore di MPD, dan kita ketemu lagi pada Selasa depan di waktu yang sama insyaallah. Demikian kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.